الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوان في الدين أعزني الله وإياكم. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama belajar, melanjutkan dars kita membaca kitab Aisyar setelah sekian lama sempat terhenti. Dan insyaallah pada hari ini kita akan memasuki halaman yang ke-100. Yaitu mulhaq atau pelengkap. Di sini muallif menyampaikan jika thullab ingin mulai membaca juz amma dan menghafalnya, maka contoh-contoh yang akan disebutkan dalam halaman ini merupakan ayat-ayat pilihan dari juz 29 dan 30 yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan bimbingan mudarris, cukup menjadi isyarat atau panduan praktis bagaimana menghentikan bacaan dan memulainya, serta mengenalkan sekilas contoh-contoh bacaan khusus dan perlu kecermatan. Walaupun belum masuk pada pelajaran wakaf, maka di sini muallif mengisyaratkan kepada kita bagaimana cara menghentikan bacaan. Kita baca amma yatasaalun. Alam naj'al al-ardha mihada. فلا أقسم بالخنس. فلا أقسم بالخنس. فلا أقسم بالخنس. فلا أقسم بالخنس. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان ما أكفره. إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت. والفجر. والفجر. والفجر. والفجر. وليال عشر. وليال عشر. وليال عشر. وليال عشر. وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم perhatikan ya masih tetap kita dituntut untuk menyempurnakan harokat, ya, menyempurnakan harokat. Ketika dhammah kita majukan bibir ke depan. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Kalla bal ران على قلوبهم كلا بل ران على قلوبهم nanti secara rinci cara waqaf atau cara berhenti akan kita pelajari pada juz yang keempat pada juz yang keempat كلا بل ران على قلوبهم كلا بل ران على قلوبهم وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب بدأ لهب masukkan ke hidung bibir dihimpun ke depan kemudian suaranya dengungnya dimasukkan ke hidung تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا Perhatikan pada panjangnya ya seukuran qalu Musa ya Isa tabbat yada abi lahab wa tab ya tabbat yada abi lahab wa tab ila rabbika yawma idhin al masaq إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ولا يرتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب daripada إيمانا dia pun ke suaranya dimasukkan ke hidung ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب sehingga terbedakan antara dengung dan mad nau ya imanau ya dimasukkan ke hidung ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب ارجعي إلى ربك ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية هاي مرضية ارجعي إلى ربك ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية ختامه مسك ختامه ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ya kita ulangi dari yang pertama bersama-sama amma yatasaalun amma yatasaalun lanjut amma yaj'alil ardha mihada lagi alam naj'alil ardha mihada alam naj'alil فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس أنجد اذهب إلى فرعون إنه طغى تبسكن رأيه اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى قتل الإنسان ما أكفره إذا الشمس كورت هذا قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره kalau ketemu dengan huruf H di akhir waqaf apa atau di tengah ambil nafasnya lebih panjang ya karena H menghabiskan nafas قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان يتنافس المتنافسون. فالمسك ختامه مسك. ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Yeah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran pada juz yang ketiga, dan kita akan memasuki juz yang keempat. Pada juz yang keempat ini kita akan mulai dengan pelajari waqaf atau cara menghentikan bacaan. Yang dimaksud sebagaimana dijelaskan oleh penulis kitab ini bukan menerapkan tiga jenis cara waqaf yang dikenal, ya, seperti sukun murni, raum, dan ismam. Namun yang dimaksud adalah mensukun bacaan dengan melihat keadaan akhir kalimat, dengan melihat keadaan akhir kalimat pada bacaan yang diwaqafkan. Keadaan akhir kalimat itu beragam. Di antaranya disebut di sini ada yang berakhir dengan huruf sukun, ada yang berakhir dengan harakat ta marbutah, kalimat mansuf atau fathah tanwin, bertasjid, baik yang ditasjid adalah huruf gunnah, huruf qalqalah, dan yang selainnya, atau didahului dengan mad, bacaan lin atau huruf sahih, yaitu huruf selain alif, ya, dan waw sukun, dengan beragam keadaannya sesuai dengan sifat-sifat lazimah yang dimiliki. Beragamnya keadaan akhir dari suatu kalimat ini membutuhkan perincian dalam praktek menghentikan bacaan. Perlu diberi contoh-contoh dan bagaimanakah cara kita menghentikan bacaannya, terlebih bagi kita sebagai pelajar pemula yang terkadang mengabaikan penerapan sifat-sifat huruf ketika mewaqafkan bacaan. Dan juga pembahasan yang lainnya seperti hukum idgham, cara mengawali bacaan pada hamzah wasal, cara membaca tanwin jika bertemu sukun, tanda-tanda waqaf dan sakta, bacaan-bacaan khusus seperti tashih, ibdal, ismam, imalah, dan naqah. Dan selanjutnya yang insya Allah kita akan pelajari secara rinci ketika kita melalui halaman demi halaman pada juz yang keempat ini. Kita masuk pada pelajaran waqaf dari yang ke-80. Hukum asal dalam waqaf adalah dengan mensukun huruf terakhirnya. Kita baca. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. فَانْصَبْ. Tadi jangan fa, tadi fa. Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Wa amma li ni'mati rabbika fahaddith. Wa amma li ni'mati rabbika fahaddith. Ya, dengan mensukun huruf yang terakhir. Contoh-contoh seperti itu. Izhab bikitabi hadza fa'alqih. Izhab bikitabi hadza fa'alqih. Izhab bikitabi hadza fa'alqih. Izhab bikitabi hadza fa'alqih. Inna hadza lafi الصحف الأولى. إن هذا لفي الصحف الأولى. الذي خلق فسوى. الذي خلق فسوى. الذي خلق. الذي خلق فسوى. الذي خلق فسوى. Pada kh dan q tidak memajukan bibir ke depan. قالت من أنبأك هذا. قالت من أنبأك هذا. Ya, pada أولى فسوى هذا, yaitu dengan sukun huruf yang terakhir yaitu alif. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kita kena pada wa la tus, ya tus. Pada tu maju ke depan. Ketika sampai sin sudah kembali pada posisi semula. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. Fu-nya dua saja. Ya, walaupun di situ ada tanda ya tambah panjangnya. يَا مَرْيَمُ قَنُوتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي. يَا مَرْيَمُ قَنُوتِي dengan wasjudi. Wasjudi. Wasjudi. Ya Maryam qanuti li rabbiki wasjudi. Ya Maryam qanuti li rabbiki wasjudi. Fasjudu lillahi wa'budu. Fasjudu lillahi wa'budu. Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Perhatikan pada inni itu panjang ya, dua harokat. Rabbi inni la amliku illa nafsi si wa akhi. Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya, bersama-sama. Fa idza, ya. Fa idza farabta fansab. Sama, tebalkan sekali lagi. Fa idza farabta fansab. Wa amma bi rabbika fahaddith. Izhab bi kitabi hadza fa'alqih. Inna hadza lafi suhufil ula. Alladhi khalaqa fasawwa. Qalat man anba'aka hadza. Wa kulu washrabu wa la يا مريم اقنتي لربك واسجدي فاسجدوا لله واعبدوا ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. الحمد لله. Di sini ada catatan waqaf pada huruf mad panjangnya hanya 2 harakat. Abaikan tanda mad fara'i. Contohnya misalnya pada wala tusrifu. Di situ ada tanda mad fara'i. Ya. Tanda ini digunakan apabila kita membaca bersambung pada dengan kata yang selanjutnya. Namun apabila waqaf di sini maka cukup dengan 2 harakat. Tanda mad fara'i kita abaikan. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah waqaf pada kata yang berakhiran tanwin fathah. Caranya dengan menghapus satu tanda tanwin dan menggantinya alif. Satu tanda tanwinnya dihilangkan dan menggantinya dengan alif. Fathah dibaca panjang 2 harakat dan dinamakan dengan mad iwab. Mad iwab. Jadi mad bacaan panjang sebagai pengganti dari tanwin. Wa naharan dibaca wa nahara. Coba. Wa nahara. Wa nidaan dibaca wa nidaa. Wa nidaa. Ya. Kita baca satu baris saja. Inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Pada da'aw ya, bibirnya dihimpun ke depan. Qaw dihimpun ke depan. Inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Wa asarru wa astakbaru istikbara. Wa asarru wa astakbaru istikbara. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.